Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajurri Muhammad ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-musamma bisyari'ah, bab kufru man taraka sholata, bab kufurnya seseorang yang meninggalkan sholat. Tayyib. Tariku sholat ala halataini. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kondisi. Yang pertama, tariku sholati juhudan. Tariku sholati juhudan. Orang yang meninggalkan sholat karena dia menentang kewajibannya. Dia menganggap sholat itu tidaklah wajib. Nah, barakallahu fikum. Ya, boleh-boleh saja. Mau sholat, monggo, enggak sholat tidak mengapa. Nah, ini adalah barakallahu fikum bentuk tarikus sholat. Dia meninggalkan sholat karena memang menganggapnya tidak wajib. Fahuwa murtaddun bi ijma'il muslimina. Fahuwa murtaddun bi ijma'il muslimina. Maka orang yang demikian dianggap telah murtad dari agamanya dengan kesepakatan kaum muslimin. Nah, sehingga hati-hati ya, orang-orang yang punya pemahaman barakallahu fikum bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib. Nah, tayyib, itu merupakan bentuk pemahaman yang kufur, ya. Nah, orang yang memiliki pemahaman seperti itu barakallahu fikum bisa murtad dari agamanya, keluar dari agamanya. Wa in fa'alaha fi surah. Wa in fa'alaha fi surah. Walaupun dia mengerjakan sholat lima waktu, tapi dalam gambaran saja. Dalam artian secara fisik. Ya, nah, dia sholat lima waktu, tapi meyakini enggak wajib. Dia mengerjakannya sebagai bentuk taqiyah. Biar enggak jadi bahan omongan masyarakat. Biar enggak jadi barakallahu fikum sorotan masyarakat. Akhirnya dia kerjakan sholat jam. Sholat lima waktu. Nah, tapi di dalam hati dia meyakini enggak wajib. Ya, sholat lima waktu itu bukanlah perkara fardu ain. Nah, Orang ini tetap teranggap sebagai orang yang murtad. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Karena keyakinan tersebut adalah keyakinan kufur. Ya. Bahwasanya sholat lima waktu itu telah disepakati dan diketahui oleh kaum muslimin kalau dia adalah wajib ain. Nah, kewajibannya berlaku bagi setiap individu yang sudah barakallahu fikum baligh tentunya. Nah. Tayyib. Sehingga walaupun dia mengerjakan secara fisik tapi hati meyakini barakallahu fikum tayyib ketidakwajibannya, tetap dianggap sebagai orang yang murtad. Tayyib wa yastatibuhu al-imam. Wa yastatibuhu al-imam. Dan penguasa atau wakil-wakilnya memiliki otoritas wewenang untuk meminta taubatnya. Nah, diminta untuk bertobat kepada Allah. Ya. Bisa jadi dia memiliki keyakinan tersebut karena memang belum punya ilmu. Barakallahu fikum. Atau belum sampai barakallahu fikum info kepada dia tentang wajibnya sholat lima waktu. Nah, sehingga terlebih dahulu orang-orang yang seperti ini diberikan edukasi, pendidikan, diajari barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian setelah itu dilihat bagaimana sikap dia. Nah, kalau dia tetap bersikukuh pada keyakinannya, tetap meyakini, tidak mau, ya, barakallahu fikum, meyakini kewajibannya, barakallahu fikum, tayyib, maka dia akan dikenakan sanksi tadi. Fa in taba wa illa qatalahu biriddati. Fa in taba, kalau pelakunya bertobat, mengakui kesalahan dan memperbaikinya, maka dia barakallahu fikum na'am dibebaskan. Wa illa, kalau dia tidak mau, enggan untuk meyakini kewajibannya, qatalahu birriddah, maka sang penguasa mengeksekusi orang tersebut karena hukum murtad. Orang itu difonis sebagai orang yang telah keluar dari agamanya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi dia status meninggalnya itu bukan lagi muslim, tapi kafir. Barakallahu fikum. Nah. Wa yatarattabu alaihi ahkamul murtaddin. Wa yatarattabu alaihi ahkamul murtaddin. Dan konsekuensinya berlaku bagi dia hukum-hukum orang yang murtad. Barakallahu fikum. Na'am. Sehingga dia tidak lagi mewariskan hartanya kepada keluarga-keluarganya yang muslim. Ya, ketika dia dipenggal itu statusnya sudah kafir. Nah, keluarganya yang masih muslim itu tidak menerima warisannya dia. Juga sebaliknya, keluarga yang muslim tidak memberikan warisannya kepada dia. Karena dua agama itu tidak boleh saling mewarisi. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga untuk jenazahnya. Tidak lagi dikuburkan di pekuburan muslim. Tidak boleh. Nah, dia dikuburkan di pekuburan orang-orang non-muslim. Barakallahu fikum. Nah, jadi segala hukum-hukum orang yang murtad, orang-orang yang telah keluar dari agamanya, itu berlaku bagi dia. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Fa amma in kana qaribul ahdi bil Islam, fa amma in kana qaribul ahdi bil Islam, Adapun bila dia baru saja mengenal agama Islam, barakallahu fikum, au nasha'a bibadiyatin ba'idatin, au nasha'a bibadiyatin ba'idatin minal muslimina, bihaitsu yakhfa 'alaihi wujubaha, bihaitsu yakhfa 'alaihi wujubaha, fala yukaffar bimujarradi al-juhdi. Nah, baik. Fa amma in kana qaribul ahdi bil Islam, kalau orang yang menentang kewajiban sholat tadi karena memang dia baru mengenal Islam, jadi dia tidak tahu kalau sholat itu wajib. Au nasha'a bi badiyatin ba'idatin minal muslimin, atau dia memang tumbuh berkembang sampai dewasa, sampai tua, di sebuah tempat yang jauh, ya, naam, di pedalaman-pedalaman yang jauh dari kaum muslimin. Barakallahu fikum, naam. Tayyib. Bihaitsu yakhfa 'alaihi wujubaha, sehingga dia tidak tersamarkan bagi dia tentang wajibnya sholat lima waktu. Naam. Fala yukaffar bimujarradil juhdi. Sehingga tidak boleh mengkafirkan orang tersebut semata-mata karena dia menentang atau menolaknya. Nah, ketika diajak sholat, dia tidak mau. Apa itu sholat? Nah, ya, ketika diajak sholat, dia ngeles banyak alasan. Ya, nanti saja. Barakallahu fikum. Nah, setelah diketahui orang ini baru masuk Islam, atau orang ini tinggal yang begitu jauh, ya, dari kebanyakan kaum muslimin, sehingga dia jahil, dia bodoh tentang hal itu, maka tidak boleh dikafirkan. Nah, bal nu'arrifuhu biwujubiha, bal nu'arrifuhu biwujubiha, akan tetapi kita beritahu dia, kita berikan edukasi, pembelajaran tentang wajibnya sholat lima waktu. Nah, fa in jahada ba'da zalika, fa in jahada ba'da zalika, ketika dia sudah diajari, sudah ngerti dan paham, tapi masih menentang kewajibannya, kana murtaddan, kana murtaddan. Nah, maka baru setelah itu dia akan menyandang status murtad. Barakallahu fikum. Naam. Udzur al-majmu' syarhul muhadzab lin-Nawawi rahimahullahu taala. Al-majmu' syarhul muhadzab lin-Nawawi jilid 3 halaman 16. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ini keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena menentang. Iya, barakallahu fikum. Nah, kondisi yang kedua, al-halatu tsaniya, tarakaha tahawunan wa kasalan, tarakaha tahawunan wa kasalan. Dia meninggalkan sholat lima waktu karena menganggap remeh. Nah, dan karena malas. Barakallahu fikum. Nah, tapi dia tetap meyakini kalau sholat lima waktu itu wajib hukumnya. Seorang muslim itu harus. Nah, sholat lima waktu. Ya, tapi tadi karena barakallahu fikum kesibukannya dengan dunia, ya, cari uang saja, barakallahu fikum, ya, pergi pagi, barakallahu fikum pulang malam, nah, kerjanya hanya mencari uang atau bersenang-senang atau yang semisal dengannya, sehingga dia tidak mengerjakan sholat. Wa subhanallah, barakallahu fikum, la haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini banyak ya terjadi di kalangan kaum muslimin. Naam. Yang tidak sholat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Karena malas. Bukan karena menentang kewajibannya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ikhtalafa fihi al-ulama. Para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Barakallahu fikum. Naam. Zahaba al-jumhur. Mayoritas para ulama berpendapat ila annahu la yakfur. Ila annahu la yakfur. Baik, dia tidaklah kafir. Nah, barakallahu fikum. Lakinnahu murtakibun. Al-kabair. Tapi dia dianggap sebagai seseorang yang melakukan dosa yang sangat besar. Ya, walaupun tidak kafir, tapi dosanya sangat besar. Barakallahu fikum. Nah. Dan nanti akan kita nukilkan kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa kondisi orang yang malas melakukan sholat ya wajib sholat lima waktu dalam sehari, naam, itu lebih jelek daripada barakallahu fikum seseorang yang tayyib, dia mungkin mabok, dia judi, dia zina, tapi masih sholat. Ada enggak? Ada. Ya, nah, tayyib. Anak-anak yang bandel-bandel seperti itu, barakallahu fikum, ya, nah, sholat tuh masih dijaga. Barakallahu fikum, nah. Tayyib. Tapi dosa-dosa yang seperti itu, barakallahu fikum, dia lakukan. Sholatnya masih dijaga. Nah, dibandingkan dengan orang yang barakallahu fikum, dia tidak sholat karena malas, tapi dia enggak. Barakallahu fikum. Iya, mabok, enggak judi, enggak zina. Yang lebih jelek kata Ibnu Qayyim, yang enggak sholat ini. Ya. Nah. Yang enggak sholat ini walaupun dia tidak mabok, judi dan zina. Nah, karena dosa meninggalkan sholat sangat besar, lebih besar daripada dosa judi, zina, mabok, maling atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Nah. Tapi jangan disalahpahami pula. Nanti wah berarti enggak apa-apa Ustaz ya. Naam. Jadi yang judi, yang maling, yang zina bangga. Saya lebih baik daripada ente. Saya masih sholat, ente enggak sholat. Nah, itu juga salah ya. Nah, kamu juga jelek, buruk. Ya, judi, zina, barakallahu fikum, mabok, maling. Ya itu jelek. Ya. Nah. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tadi, barakallahu fikum, nah, itu lebih jelek yang tidak sholat. Walaupun dia tidak melakukan dosa-dosa besar yang lain. Nah, tapi kedua-duanya sama-sama jelek. Nah, jadi jangan bangga-banggaan tuh yang seperti itu. Harusnya apa? Enggak judi, enggak zina, enggak mabuk, enggak maling, sholatnya dijaga. Itu baru top. Ya, nah, kalau seperti itu keadaan Anda patut bersyukur. Ya, Anda patut berbahagia karena dipilih oleh Allah menjadi hamba yang taat, tidak bermaksiat. Paham? Nah, jangan salah paham. Al-muhim. Barakallahu fikum. Naam. Ini pendapat diantaranya adalah pendapat Abu Hanifah. Yang berpendapat tidak kufur, ya, tidak kafir adalah Abu Hanifah wa ashabuhu dan murid-muridnya. Kemudian Imam Malik. Kemudian Sufyan ats-Tsauri. Demikian juga Imam Al-Muzani Sahibus Syafi'i. Nah, murid seniornya Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani. Nah, ya, berbeda dengan pendapat ya gurunya. Nah, Udzur Al-Majmu' bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Lin-Nawawi jilid 3 halaman 15. Tayyib. Wa dhahaba al-akharuna, dan sebagian ulama yang lain berpendapat ila annahu yakfur. Nah, berpendapat kalau orang tersebut kufur, kafir. Ya. Naam. Kharijun minal millah, bisa keluar dari agamanya. Meninggalkan sholat karena malas. Kafir. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini di antara pendapat Imam Ahmad yang masyhur dari beliau. Dan ahadu qawlai asy-Syafi'i. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Nah. Barakallahu fikum. Unzur Al-Insaf jilid 1 halaman 43 dan Tabaqat Al-Hanabilah. Tabaqat Al-Hanabilah jilid 1 halaman 27. Barakallahu fikum. Naam. Al-muhim ya, jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena barakallahu fikum, naam, menganggapnya enteng. Nah, bermudah-mudahan dengannya. Ada khilaf, ada yang mengatakan tidak kafir, tapi dia pelaku dosa yang sangat besar. Ada yang mengatakan dia telah kafir. Barakallahu fikum, naam. Tayyib. Dan di sini Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala akan menyampaikan argumen-argumen pendapat yang mengatakan kafirnya. Dengan tegas judul beliau bab kufru man tarokas sholata. Bab kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, sehingga bab ini berisi dalil-dalil dari kelompok yang kedua yang mengatakan kafirnya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Jadi, barakallahu fikum, itu beberapa poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Sebagiannya. Nah, sebagian yang lain nanti kita akan sampaikan secara berangsur-angsur. Barakallahu fikum. Ada poin-poin penting yang lain yang juga perlu kita ilmui terkait dengan permasalahan ini. Nah, kita baca dulu barakallahu fikum beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis kitab. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana Abu Ja'far Ahmad ibnu Yahya al-Hulwani qala haddatsana Abu Rabi' az-Zahrani قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة antara seorang hamba dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Nah, artinya barakallahu fikum pembeda ya atau pembatas ya, antara orang muslim dengan kekufuran itu sholatnya. Nah, selama orang muslim itu masih sholat maka dia berada pada barakallahu fikum na'am golongan kaum muslimin. Nah, tetapi ketika dia meninggalkan sholat, berarti dia telah melewati batasan tadi. Ya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Jadi pembeda antara orang muslim dengan orang kafir, itu sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, dan di sini, barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'abbir al-kufr ya bit-ta'rif bil alif wal lam. Nah, beliau mentakbir kata kufur di sini dengan bentuk ma'rifat dengan alif dan lam. Nah, liyadulla annahu kufrun akbar. Untuk menunjukkan makna yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur besar. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang membedakan dalam nas-nas yang lain ketika Rasul mengibarahkan kalimat kufur dengan bentuk nakirah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sibabu muslim fiskun wa kitalu kufrun. Nah, barakallahu fikum. Dalam beberapa nas banyak beliau menyebutkan perangai-perangai kekufuran itu dalam bentuk nakirah. Menunjukkan di situ kufurnya umum. Ya. Terkadang bisa bermakna kufur akbar, terkadang bisa bermakna kufur asghar. Barakallahu fikum. Naam. Makanya mereka mengatakan kufrun duna kufrin. Kekufuran yang masih di bawah kufur akbar. Nah, itu biasanya menggunakan ibarah nakirah. Ya, kufrun dengan isim nakirah. Tapi kalau sudah pakai alif lam, itu kufurnya kelas berat. Itu kata mereka, sisi argumentasinya. Barakallahu fikum. Naam. Yang menunjukkan kalau barakallahu fikum meninggalkan sholat itu bukan kufrun asghar tapi kufrun akbar. Karena di sini apa? Kufurnya menggunakan alif lam. Naam. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibni Syahin qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Yazid al-Adami qala haddatsana Yahya ibnu Sulaim qala sami'tu ibnu Jurayjin sami'a Abu Zubairi. Tayyib qala sami'tu Jabira ibnu Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bainal 'abdi al muslimi wa bainasy syirki illa tarkus shalah. Nah, tidak ada pembeda antara seorang hamba yang muslim dengan kesyirikan, melainkan meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Riwayat yang kedua sengaja beliau tambahkan untuk memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan abd di sini adalah abdul muslim. Ya, abdul muslim. Nah, tayyib. Dan juga pada riwayat yang kedua, kata kufur diganti dengan syirik. Ya, kata kufur diganti dengan syirik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Untuk menunjukkan ada makna al-isyraq di situ. Seseorang yang meninggalkan sholat, di situ ada makna syiriknya. Barakallahu fikum. Na'am. Yaitu apa? Dia menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Ya, di mana dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan malesnya daripada perintah Tuhannya. Barakallahu fikum. Na'am. Sehingga pada tarkus sholah, di situ ada unsur kesyirikannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Muhammad Yahya ibnu Muhammad ibni Sa'id. Qala haddathana al-Hasan ibnu Arafah. Qala haddathana Abu Hafsin al-Abar. Umar ibnu Abdirrahman an-Layth. An Abi Zubair, an Jabir ibni Abdullah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainal abdi wa bainal kufri aw bainal abdi wa bainal syirki tarkus shalah. Nah, semakna dengan barakallahu fikum dua hadis sebelumnya, tapi di sini dikumpulkan jadi satu. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddathana Abul Fadl Ja'far ibnu Muhammad As-Sandali. Qala haddathana Al-Fadlu ibnu Ziyadin. Qala akhbarana Ahmad ibnu Hanbal. Qala haddathana Zaid ibni Al-Hubabi. Qala haddathani Husain ibnu Waqidin. Qala haddathani Abdullah ibnu Buraidata an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha faqad kafara. Nah, Rasul mengatakan antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir, ya, pembedanya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Orang Islam itu enggak meninggalkan sholat, orang kafir itu meninggalkan sholat. Nah, itu maknanya. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nasr Muhammad ibnu Kurdi. Qala haddathana Abu Bakr al-Marwazi. Qala akhbarana Ahmad ibnu Hanbal. Qala amba'ana Yahya ibnu Sa'id anil Mas'udi anil Qasimi. Qala Abdullah yani Ibnu Mas'udin. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-kufru tarkus salati. Ya, kekufuran itu bentuknya diantaranya adalah meninggalkan salat. Nah, isnad hadzal hadis dhaif. Sanad hadis ini lemah. Ya. Syekhul muallif la yu'rafu. Gurunya dari penyusun kitab tidak dikenali, yaitu Abu Nasr Muhammad bin Kurdi. Nah, la yu'raf. Ditambah lagi Al-Qasim, ya. Naam, yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Anil Qasim qala Abdullah, naam. Al-Qasim la yudrik Ibnu Mas'udin. Al-Qasim sendiri tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Nah, fahuwa munqati'. Sehingga dari sini sanadnya dikatakan terputus. Sehingga di situ ada dua penyakit. Yang pertama jahalah, kemajhulan, tidak dikenali salah satu rawinya, yaitu gurunya muallif. Yang kedua, ada sanad yang terputus antara Al-Qasim dengan Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri untuk dalil pendapat yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya. Nah, baik dengan sengaja menentang itu dengan kesepakatan, atau dia meninggalkannya karena malas dan bermudah-mudahan. Nah, sehingga sekali lagi meninggalkan sholat itu sangat jelek, ya. Nah, bahkan digambarkan oleh Ibnu Qayyim, nanti akan kita nukilkan, lebih jelek dari tukang mabok, lebih jelek dari tukang zina, tukang judi, pencuri, dan yang semisalnya. Hati-hati. Nah, jangan meremehkan yang namanya sholat. Sangat buruk. Nah, amalan yang pertama kali dihisab, sholat. Ya, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-shalah. Ya. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba salatnya. Kalau baik salatnya, yang lain akan baik. Kalau jelek salatnya, yang lain bisa kena imbasnya. Nah, sehingga salat ini adalah amalan yang besar. Barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan dengannya. Allah musta'an wa alaikum. Tapi itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib, ada beberapa pertanyaan. Apabila ada anak perempuan memiliki 3 ibu, kok bisa? Bisa gak? Satu anak perempuan punya 3 ibu. Jadi dia dilahirkan oleh 3 orang wanita? Mungkin maksudnya ibu tiri, ya. Nah, ayahnya punya 3 istri, ya. Nah, ibu kandung dari anak perempuan ini anggaplah istri pertama. Nah, baik. Adapun istri kedua, istri ketiga itu ibu tiri. Nah, harusnya lebih lengkap pertanyaannya. Jadi ada anak perempuan memiliki 3 ibu, ya. Yang satu ibu kandung, yang 2 ibu tiri. Lalu anak perempuan tadi menikah. Apakah suami anak perempuan tersebut menjadi mahram dengan ibu tiri perempuan tersebut? Nah, barakallahu fikum. Kemahraman di dalam Islam itu terjadi dari 3 keadaan. Yang pertama, mahram karena nasab. Ya, garis darah kandung. Nah, keturunan langsung. Ya, barakallahu fikum. Itu karena nasab. Yang langsung berhubungan darah dengan kita. ayah kandung, barakallahu fikum, ya, ibu kandung, saudara kandung, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan terus ke atas, terus ke bawah. Om ya. Nah, itu karena nasab, karena garis darah turunan. Yang kedua, barakallahu fikum, kemahraman itu terjadi dari sisi barakallahu fikum raba'ah, karena persusuan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu ada ahkamnya sendiri, barakallahu fikum, ada ketentuannya, ya. Kapan persusuan itu bisa menimbulkan efek kemahraman. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka posisi wanita yang menyusui tadi dianggap seperti posisi ibunya. Paham ya? Nah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan wanita tadi secara langsung itu juga menjadi kaitannya dengan kita. Anak perempuan ibu susu tadi itu seperti saudara kita. Mahram. Begitu juga suami ya dari ibu susu kita tadi juga adalah mahram kita seperti ayah kita. Nah, paham ya? Suami yang menyebabkan ibu tadi barakallahu fikum tayyib punya anak ya, dan anaknya tadi nyusu bareng dengan kita. Adapun ketika ibu susu kita tadi menikah dengan laki-laki yang lain, itu bukan mahram lagi. Yang jadi mahram itu adalah laki-laki yang barakallahu fikum menjadi penyebab ya ibu susu kita tadi barakallahu fikum punya anak dan kita nyusu bareng dengan anaknya tadi barakallahu fikum ketika masih kecil. Nah, itu dikenal dengan labanul fahl karena dia menjadi penyebab barakallahu fikum ibu susu kita tadi mengeluarkan air susunya. Nah, sehingga yang tidak menyebabkan itu bukan bagian dari kemahraman. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kemahraman karena sebab shaharah atau pernikahan. Ya, karena sebab pernikahan. Barakallahu fikum. Naam. Di sini yang menjadi mahram adalah barakallahu fikum yang langsung menjadi ibu kandung istri kita. Naam, itu yang menjadi mahram kita. Ya, adapun ibu tiri dari istri kita itu enggak ada hubungan pernikahannya dengan kita. Maka ibu tiri bukanlah mahram bagi barakallahu fikum naam menantu tiri. Ya. Nah, itu demikian yang diantaranya dipatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Mafhum? Nah, barakallahu fikum.